Halo para pendengar, inilah program Belajar Bahasa Jepang dari NHK World Radio Japan. Saya Novriana Dewi. Dan saya Aji Rohadi. Hari ini kita akan belajar pelajaran 31. Kalimat kunci hari ini adalah... Sudah 82 tahun loh. Tokoh utama dalam adegan kami adalah Anna, seorang mahasiswi asing dari Thailand. Sebelumnya, Anna menikmati memotret Gunung Fuji. Sekarang ia datang ke rumah neneknya Sakura di kota Shizuoka. Sang nenek sehat dan kuat. Ia tinggal sendirian merawat kebun. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 31. Kalimat kuncinya adalah... Sudah 82 tahun loh. Oba-san, o genki desu ne. Mou 82 sai desu yo. Sa, o cha o douzo. Waa, kirei na midori iro. Kaori mo ii desu. Sekarang mari saya jelaskan mengenai adegan tadi. Anna berkata kepada neneknya Sakura, Oba-san, o genki desu ne. Nenek sehat-sehat saja ya. Oba-san adalah nenek atau wanita yang sudah tua. Kakek atau pria tua adalah Oji-san. O-genki adalah kata sifat Genki dengan sebutan kehormatan O. Genki berarti sehat atau bagi orang lanjut usia sehat-sehat saja. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Ne adalah partikel yang digunakan saat terkesan atau tergugah oleh sesuatu. Jadi sapaannya, o genki desu ne? Nenek melanjutkan, Mou 82 sai desu yo. Sudah 82 tahun loh. Mou adalah sudah. 82 adalah 82. Sai merujuk pada tahun. Ini diletakkan setelah angka dan mengungkapkan usia. Des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Yo adalah partikel yang digunakan pada akhir kalimat saat Anda memberikan informasi baru. Untuk 82, kita menggabungkan hachiju 80 dan ni yang artinya 2 sehingga menjadi hachiju ni, ya. Ya, untuk angka 2 digit, pertama ucapkan angka puluhannya, lalu tambahkan angka satuan. Misalnya, 25 adalah 20. 20. Ditambah 5. 5. Sehingga menjadi 25. Namun, saat membicarakan mengenai usia, sebagian angka diucapkan berbeda dari pengucapan regulernya. 1 tahun adalah 1歳. 8 tahun adalah 8歳. 10 tahun adalah 10歳. Dan 20 tahun adalah 20歳. Bagaimana menanyakan usia seseorang? Ucapkan Oikutsu desu ka? Umur berapakah? Namun Anda harus berhati-hati. Di Jepang menanyakan usia wanita dianggap kurang sopan. Ngomong-ngomong, sekarang tehnya nampak sudah jadi. Sa, ocha o douzo. Nah, silahkan tehnya. Gunakan sa saat Anda mempersilahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Ocha adalah teh dalam bentuk sebutan kehormatan. Kata ini terdiri dari cha yang artinya teh dengan sebutan kehormatan o di depannya. Tadi sebelumnya, o dipasang dengan kata sifat genki. Ya, Anda juga dapat memasang o pada kata benda guna mengucapkannya dengan cara yang sopan. Nah, mari kita kembali ke adegan tadi. O. Setelah ocha adalah partikel yang mengindikasikan objek. Dozo adalah silahkan. Shizuoka dikenal atas produksi teh hijaunya. Tehnya pasti nikmat. Anna kemudian melanjutkan. Wah, kirei na midori iro. Wah, warna hijau yang indah. Wah adalah wah. Kirei na adalah kata sifat na terdiri dari kirei yang artinya indah dengan imbuhan na. Saat kirei menerangkan kata benda, maka menjadi kireina, ya? Betul. Midoriiro adalah warna hijau. Kata ini terdiri dari hijau, midori, dan warna. Iro. Saat orang Jepang menyebut teh di Jepang, biasanya maksudnya teh hijau, ryoku cha. Nofriana, apa saja warna-warna utama dalam bahasa Jepang? Merah adalah aka. Biru adalah ao. Dan kuning adalah ki. Kaori mo ii desu. Aromanya juga menyenangkan. Kaori adalah aroma atau harum yang menyenangkan. Mo adalah juga atau pun. I adalah baik atau menyenangkan. Dan des adalah ungkapan sopan pada akhir kalimat. Kini kita paham apa arti adegannya. Mari kita dengarkan adegan untuk pelajaran 31 lagi. Kalimat kunci hari ini adalah Mo 82 sai desu yo. Sudah 82 tahun lo. Oba-san, o genki desu ne. Mo 82 sai desu yo. さ、お茶をどうぞ。わあ、綺麗な緑色。香りもいいです。 Sekarang waktunya pojok Sensei Oshiete. Penyelia program ini, Profesor Akane Tokunaga, akan mengajarkan mengenai poin pembelajaran hari ini. Nofriana, saat menyebut teh hijau, kita mengatakan ocha. Kita mempelajari bahwa saat kita memasang o pada suatu kata, kita dapat membuat ungkapannya lebih sopan. Dapatkah kita pasang o ke semua kata untuk membuatnya terdengar lebih sopan? Mari kita tanyakan guru kita. Watashi ga oshiemashou. Sensei mengatakan, saat kita ingin menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diajak berbicara atau orang yang kita bicarakan, kita mengucapkan o atau go sebelum kata benda atau kata sifat terkait orang tersebut. Misalnya, shigoto, yang artinya pekerjaan, menjadi oshigoto. Genki, yang artinya sehat, menjadi ogenki. Dan kazoku, yang artinya keluarga, menjadi gokazoku. Juga untuk membuat ungkapan secara umum lebih sopan, kita sering menambahkan o atau go sebelum kata benda. Sebagian kata benda hampir selalu digunakan dengan o atau go. Ocha, yang artinya teh, dan obasan, yang artinya nenek atau wanita tua, dalam pelajaran hari ini adalah di antaranya. Selain itu, sebagian kata benda tidak pernah dipasangkan o atau go. Ini termasuk kata-kata serapan dari bahasa asing, seperti misalnya kamera, yang artinya kamera. Mungkin Anda jadi berpikir kapan menggunakan o dan kapan menggunakan go. Kita gunakan go dengan kata-kata yang aslinya berasal dari Cina. Untuk kata benda lainnya, kita menggunakan o. Namun sulit untuk membedakan kata mana yang berasal dari Cina. Jadi mohon menghafalkannya saat kata benda dengan o atau go keluar. Demikianlah tadi pojok Sensei Oshiete. Berikutnya adalah pojok kata tiruan bunyi. Kita memperkenalkan kata-kata yang menyerupai bunyi, suara, atau perilaku. Ada orang yang sedang minum sesuatu ya? Ada kata untuk menggambarkannya. Goku-goku. Goku-goku. Mengungkapkan suara yang dibuat saat seseorang menengguk minuman. Saat orang menelan kuat-kuat suatu minuman dengan cepat, kita mengatakan gabu-gabu. Dan demikian pojok kata tiruan bunyi hari ini. Sebelum menutup perjumpaan, inilah pojok catatan si Anna. Teh yang dibuat oleh nenek bagi kami rasanya enak. Saya mulai menikmati rasa teh hijau tanpa gula. Apakah Anda menikmati pelajaran 31? Kalimat kuncinya adalah Mo 82 sai desu yo. Sudah 82 tahun loh. Sampai jumpa.